berwasiat kepada umatnya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Sebagaimana ditegaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Muslim, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah engkau atas sesuatu yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Kata manfaat ini adalah sesuatu yang bernilai, sehingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa bertindak, bersikap, bertutur kata atas dasar apakah sikap, tutur kata atau tindakannya itu memberi manfaat atau tidak. Inilah Islam. Inilah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberikan kebaikan, senantiasa memberikan manfaat, tidak hanya kepada orang yang bersangkutan, orang yang melakukan perbuatan tersebut, tetapi kebaikan tersebut, manfaat tersebut dirasakan oleh orang di sekitarnya, oleh orang lain selain dirinya. Inilah agama Islam yang rahmatan lil alamin, memberikan segenap rahmat kasih sayangnya kepada alam semesta ini. Oleh karena itu, agama ini, yaitu Islam, mendidik kita, mendidik umatnya untuk senantiasa bertindak, bersikap, bertutur kata di atas nilai-nilai kebenaran, di atas nilai-nilai ilmu, atas dasar ilmiah. Jadi agama kita mengajarkan kepada kita untuk bersikap ilmiah. Artinya apa bersikap ilmiah? Segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, baik ucapan ataupun perbuatan, itu ada dasar, landasan, dalil. Itulah yang diajarkan oleh agama kita. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُمْ مَسْئُولًا. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak ada pada dirimu ilmu. Jangan melakukan sesuatu yang tidak ada pengetahuan atas dirimu tentang sesuatu. Jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Disinilah Islam mendidik kita untuk senantiasa melakukan satu perbuatan, satu tindakan, satu ucapan, tutur kata, itu harus dengan ada dasar dalilnya. senantiasa mendasarkan kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini agama kita. Mendidik kita semua untuk bertindak, bersikap, bertutur kata atas dasar ilmu. Maka di dalam Sahih Bukhari kita dapati ungkapan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu menjadi dasar qaul, ucapan seseorang, dan menjadi dasar amal seseorang. Itu ilmu. Artinya apa? Artinya kalau kita tidak punya ilmu, tidak usah bicara tentang sesuatu yang kita bicarakan itu. Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang sesuatu tersebut, kita tidak usah bicara. Artinya kalau kita tidak punya ilmu, kita jangan beramal. Maksudnya, jangan sampai kita melakukan satu amalan yang amalan tersebut kita tidak memiliki dasar, landasan, dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Itulah agama kita, mendidik kita ini dengan dasar keilmuan. Karenanya, menuntut ilmu itu bagi seorang Muslim yang sudah akil, yang sudah baligh, yang sudah terbebani untuk melaksanakan syariat, menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang wajib. Karena bagaimana mungkin seorang Muslim akan bisa menunaikan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan benar kalau dia tidak mengerti ilmunya. Oleh karena itu ia wajib untuk menuntut ilmu tersebut. Bagaimana mungkin seorang Muslim bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sementara ia buta, tidak tahu ilmunya? Maka menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Dan tidak boleh kemudian pada diri seorang Muslim padam semangatnya untuk menuntut ilmu. Tidak boleh. Selama ia masih hidup, selama nafas, tarikan nafas itu ia lakukan, masih bisa ia lakukan. Selama hayat masih dikandung badan, ia berkewajiban untuk terus menuntut ilmu. Karena ilmu itu akan menjadi dasar bagi dirinya di dalam melakukan satu amalan, baik amalan yang sifatnya qalbiyah, amalan hati, seperti roja mengharap, al-khauf takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti tawakkal, atau seperti mahabbah, mencintai Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang beriman, sabar, dan yang lainnya. Semuanya harus dengan dasar ilmu. Atau amalan-amalan lain yang sifatnya biljawarih, dengan anggota tubuh, sholat dan lain sebagainya. Atau amalan-amalan dalam bentuk lisanan, ucapan, tutur kata, semuanya harus dengan dasar keilmuan. Oleh karena itulah Islam sangat memotivasi setiap umatnya untuk senantiasa bersemangat menuntut ilmu. Senantiasa mendorong umatnya untuk hadir di majelis-majelis ta'lim. Karena tidak mungkin seseorang akan melakukan satu amalan, perbuatan, sementara ia tidak memiliki landasan keilmuan. Dan kalau kita melihat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedemikian banyak ungkapan ayat ataupun hadis yang berbicara tentang masalah ilmu, apalagi terkait ketika seseorang dia harus beramal, dia harus mendakwahkan apa yang ia amalkan tersebut. Semuanya adalah tentunya dengan landasan al-ilm. Maka kita dapati di dalam surat Thaha ayat 114 firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilma, ilmu. Yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu. Bukan harta, bukan. Bukan kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawiyah. Tetapi yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ilmu. Karena yang namanya ilmu itu akan memberikan secercah cahaya kepada orang yang menyandangnya. Dengan ilmu itu, ba'dallah, seseorang bisa kemudian membedakan antara al-haq dan al-batil. Dengan ilmu tersebut, seseorang mendapatkan basirah, ketajaman di dalam melihat permasalahan, sehingga ia bisa terbimbing, ia bisa tertuntun dengan baik dan selamat di dalam menghadapi berbagai permasalahan. Maka ketika seseorang menyampaikan risalah pun, menyampaikan apa yang diserukan kepada umat, ia harus menyandarkan kepada basirah, yaitu al-ilm. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Surat Yusuf ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku, saya menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah, yaitu ilmu syar'i. Yang dimaksud basirah yaitu disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Ibni Muhammad Al-Syekh, beliau menyebutkan al-basirah hiya al-ilmu nafi'. Maka saya menyeru ke jalan Allah ala basiratin, yaitu atas dasar ilmu yang bermanfaat. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Orang-orang yang mengikuti saya artinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan maha suci Allah, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan, bukan orang-orang musyrik. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini disebutkan tentang kata basirah yang menunjukkan bahwasannya seseorang akan bisa menyampaikan, seseorang akan bisa berdakwah, seseorang akan bisa mengajak kepada al-khair manakala ia memiliki al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam salah satu risalahnya Aqidah Al-Wasitiyah, disebutkan al-ilmu nafi' ay al-huda, al-hidayah, petunjuk. Sehingga begitu pentingnya masalah keilmuan, sehingga bagi seorang muslim harus terus menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dari kalangan kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Di dalam ayat ini pun kata al-ilm, ilmu, disebutkan, menunjukkan betapa pentingnya ilmu itu bagi seorang muslim. Demikian juga para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Para rasul Allah subhanahu wa ta'ala diutus dalam rangka untuk menyebarkan risalah. Dan risalah itu sendiri adalah al-ilm. Untuk menyampaikan wahyu, yang wahyu itu pun merupakan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada rasulnya. Di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal ilmi wal huda kamathalil ghaythil katsir asaba ardan." Perumpamaan apa yang Allah telah mengutusku dengannya dari ilmu dan petunjuk seperti hujan yang lebat menimpa kepada bumi. Disinilah ilmu diperumpamakan dengan air, air hujan yang turun membasahi bumi. Dan kita mengetahui bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan apa yang ada di muka bumi melalui air yang diturunkan dari atas langit. Demikian pula al-ilm, manakala ia membasahi, jatuh ke hati manusia, maka ia akan menghidupkan, ia akan menjadikan hati itu bercahaya, hati itu tumbuh, hidup dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah perumpamaan al-ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan perumpamaan ilmu dan petunjuk ini dengan hujan, air hujan yang menimpa ke permukaan bumi. Sehingga sedemikian pentingnya al-ilm dan merupakan warisan yang sangat berharga, karena sesungguhnya para nabi Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mewariskan sesuatu yang berharga dalam bentuk dirham maupun dinar, tetapi para nabi Allah subhanahu wa ta'ala mewariskan kepada umat-umat setelahnya, yaitu dalam bentuk al-ilmu. Di sini disebutkan lagi tentang ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu, disebutkan al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar ataupun, dan tidak pula mewariskan dirham. Qala wa innama warrathul ilma. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mampu untuk merengkuh ilmu itu, maka ia mendapatkan keberuntungan yang besar. Ini keutamaan ilmu. Sehingga dimanapun kita, dalam keadaan bagaimanapun, hendaklah kita berupaya untuk bisa mendapatkan al-ilm, baik melalui membaca, baca kitab-kitab para ulama, ya, atau melalui hal yang sifatnya sautiat, yaitu mendengar, ya, mungkin muhadarah dari para ulama, muhadarah-muhadarah yang bermanfaat, ya, dari para asatidah, ya. Yang itu semua adalah mengandung, ya, ilmu yang bermanfaat. Nah, dari sini kita akan dapati, ya, sedemikian berharganya tentang ilmu. Ya. Kita akan berbuat apapun ketika tidak memiliki ilmu akan bingung. Ketika tidak memiliki ilmu, kita akan sulit melangkah. Ya. Nah, maka betapa pentingnya al-ilm. Karenanya, ya, dalam hal masalah ilmu ini, ya, semangat kita jangan sampai kemudian luntur. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak secara instan, ya, gelondongan langsung diraih seluruhnya, tidak. Yang namanya ilmu yang bermanfaat itu harus diraih dengan sedikit demi sedikit. Dan kita dapati bagaimana salafunas saleh, ya, untuk mendapatkan al-ilm itu dengan sekian banyak perjuangan, jerih payah, ya, hanya untuk mendapatkan satu hadis, ya, harus menempuh perjalanan berhari-hari menemui seseorang, ya, yang katanya orang tersebut pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal orang tersebut jauh sudah menetap di negeri yang lain. Untuk mendapatkan ilmu itu, ia temui orang tersebut yang katanya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kada wa kada, demikian dan demikian, dan orang tersebut mengingatnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat berusaha untuk mencari orang ini agar mendapatkan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian berat perjuangan salafunas soleh, orang-orang soleh kita terdahulu. Bagaimana mereka mencatat ilmu tersebut ketika buku-buku mereka, lembaran-lembaran yang mereka gunakan untuk mencatat kemudian habis. Mereka gunakan sandal mereka untuk mencatat. Sandal pun habis, mereka gunakan telapak tangan untuk mencatat. Itu menunjukkan bagaimana hirs, semangatnya salafunas soleh, orang-orang soleh terdahulu di dalam menuntut ilmu. Hanya satu contoh saja. Semangatnya tidak pernah padam. Di mana ada majelis-majelis ilmu, di situ berupaya untuk meraih ilmu yang didapat. Dan bagaimana mungkin kisah yang sangat ma'ruf, kisah Imam Syafi'i rahimahullah yang berkunjung ke rumah Imam Ahmad rahimahullah, diperhatikan oleh putranya Imam Ahmad, katanya ini dia seorang yang faqih, seorang yang alim, memiliki ilmu yang banyak. Putranya Imam Ahmad memperhatikan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i malam hari, ditunggu kok tidak juga keluar. Orang alim kok ditunggu tidak keluar untuk ngambil air, berwudu, sholat malam, kok tidak keluar. Begitu subuh langsung sholat subuh, kok tidak berwudu. Berarti tidak sholat ini. Ternyata apa? Ternyata Imam Syafi'i memikirkan satu hadis yang dari satu hadis itu kemudian timbul faidah-faidah yang bermanfaat. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan al-ilm, ilmu, bagi seorang muslim. Belum lagi kalau kita perhatikan bagaimana salafunas soleh sedemikian bersemangat, memiliki hirs untuk menambah ilmunya, untuk mendapatkan ilmunya. Sampai dikatakan oleh para ulama, manakala seseorang dalam keadaan ia manakala seseorang di, bila harus dibandingkan antara melakukan amalan sunnah dengan menuntut ilmu, maka para ulama lebih mementingkan seseorang untuk menuntut ilmu dibandingkan ketika ia harus menunaikan amalan, amalan nawafil, amalan sunnah. Maka sekali lagi hal-hal yang demikian ini menunjukkan betapa pentingnya al-ilm. Dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa memberikan motivasi-motivasi, dorongan-dorongan kepada kita sehingga kita ini senang dengan majlis-majlis ilmu, senang berikhtiar, berusaha untuk mencari ilmu. Usaha untuk mencari ilmu itu adalah sebuah kesenangan, sebuah kesenangan. Maka kalau kita mengingat bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam wasiat-wasiatnya, kita akan dapati bagaimana orang yang berusaha menuntut ilmu itu kemudian ia mendapatkan keutamaan-keutamaan. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadis yang sahih, riwayat Muslim, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Lihat di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan keutamaan kepada orang yang berikhtiar, berusaha untuk mencari ilmu. Dan barang siapa yang menempuh satu jalan, untuk apa? Yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari ilmu, ilmu agama, ilmu syar'i, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia, bagi orang yang berusaha mencari ilmu syar'i ini, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Ini bentuk pemberian motivasi, bentuk pemberian semangat, menyemangati agar seorang muslim benar-benar mau berusaha untuk menempuh satu cara, satu jalan, sehingga ia mendapatkan ilmu. Dan tidak hanya sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna." Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap mereka, sayap-sayapnya, kepada orang yang sedang menuntut ilmu. Kenapa? Karena begitu suka citanya dengan apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Apa yang diperbuat? Menuntut ilmu. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Menuntut ilmu. Karena sedemikian ridhonya, sedemikian senangnya malaikat terhadap orang yang menuntut ilmu, hingga kemudian sayap-sayap mereka dibentangkan. Ini diantaranya keutamaan orang yang menuntut ilmu. Tapi insyaallah kita lanjutkan nanti. Kita jeda dulu untuk menunaikan salat Isya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.